Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai kajian kita atau pembahasan kita mengenai babul hibah, bab yang menerangkan mengenai hukum-hukum pemberian. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai rukunnya hibah, juga pengertian hibah baik menurut bahasa atau menurut istilah ulama fikih. Dan sudah kita bahas mengenai syarat-syarat orang yang bisa menghibahkan atau memberikan barang kepada orang lain, juga syarat-syarat orang yang bisa menerima hibah. Juga telah kita terangkan dalam kajian yang lalu perbedaan antara hibah dengan sedekah, juga hibah dengan hadiah. Nah, dalam pertemuan kita kali ini kita masih membahas ya kajian yang berhubungan dengan hibah. Kita akan membahas mengenai syarat daripada barang yang boleh dihibahkan, atau dalam bahasa Arabnya syarat-syaratnya al-mauhub. Juga akan kita bahas juga mengenai sighat ijab qabul dalam akad hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rukun yang kedua dari akad hibah adalah al-mauhub, yaitu barang yang dihibahkan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan rukun yang pertama, yaitu al-aqtidani, orang yang menghibahkan dan orang yang menerima hibah. Kali ini kita akan membahas rukun daripada al-mauhub, barang yang dihibahkan. Berdasarkan kaidah, kaidah dalam hal ini yang disebutkan oleh para ulama adalah kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Dan segala sesuatu yang boleh untuk diperjualbelikan, maka sesuatu tersebut boleh untuk dihibahkan. Dari kaidah ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, barang yang boleh dihibahkan hendaknya barang tersebut sudah ada. Barang yang dihibahkan adalah barang yang sudah ada. Maka tidak sah kita menghibahkan sesuatu yang belum ada. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Maka barang yang belum ada tidak mungkin kita hadiahkan atau kita hibahkan kepada orang lain. Maka menghibahkan sesuatu yang belum ada adalah muhal. Maka menghibahkan sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah. Seperti contohnya bagaimana? Contohnya seperti jika ada orang yang mengatakan, saya menghibahkan kepadamu, ya, saya akan menghibahkan kepadamu hasil kebun atau panen yang akan datang. Ya, tidak sah, karena barang yang dihadiahkan atau dihibahkan belum ada. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan, saya akan menghibahkan kepadamu, ya, anak kambing yang sedang dikandung oleh ibunya ini. Nah, tidak sah. Karena barang yang dihibahkan belum ada. Maka hibah seperti ini tidak sah. Ya. Juga misalnya saya menghibahkan susu yang masih ada di perut sapi perah ini. Nah, itu juga tidak sah. Karena susu tersebut masih belum diketahui apakah ada memang susunya atau tidak ada. Atau tidak ada. Begitu juga menghibahkan janin yang dikandung oleh seekor hewan. Seorang seekor hewan tidak diperbolehkan karena menggelumbungnya perut hewan tersebut kadang-kadang bukan hamil tapi sebab penyakit lain. Jadi syarat yang pertama untuk sahnya barang yang boleh dihibahkan adalah barang tersebut sudah ada. Syarat yang kedua, hendaknya barang tersebut adalah barang yang punya nilai secara syarak. Barang yang punya nilai secara syarak, maka tidak sah kita menghadiahkan atau menghibahkan kepada orang lain bangkai misalnya. Karena bangkai sesuatu yang najis, yang tidak ada nilainya menurut syarak. Begitu juga tidak boleh kita menghibahkan darah. Atau kita menghibahkan misalnya seekor babi. Nah ini tidak diperbolehkan. Juga kita menghibahkan atau menghadiahkan misalnya minuman keras. Ini tidak diperbolehkan dan tidak sah hibahnya. Karena barang-barang tersebut, barang yang najis, barang yang dilarang adalah barang yang tidak mempunyai nilai menurut agama. Maka tidak boleh dihibahkan. Begitu juga seperti pembahasan kita dalam bab jual beli kemarin, tidak boleh diperjualbelikan. Syarat berikutnya untuk barang yang boleh dihibahkan adalah hendaknya barang tersebut adalah milik daripada orang yang menghibahkan. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain sedangkan sesuatu tersebut bukan menjadi milik kita, maka ini tidak sah, tidak boleh. Maka syarat yang terakhir untuk barang yang boleh dihibahkan adalah barang tersebut adalah milik daripada orang yang akan menghibahkannya. Maka memberikan sesuatu yang bukan milik kita tidak sah. Begitu juga memberikan sesuatu yang tidak ada pemiliknya tidak sah. Misalnya binatang buruan tidak ada pemiliknya. Misalnya burung yang ada di udara tidak ada pemiliknya. Kalau Anda mengatakan saya menghibahkan kepada Anda burung yang ada di udara itu, ya tidak sah karena burung tersebut tidak ada pemiliknya. Maka hal-hal yang tidak ada pemiliknya tidak boleh dihibahkan. Begitu juga hal yang tidak kita miliki tidak boleh kita hibahkan kepada orang lain. Ini adalah syarat-syarat rukun yang kedua, yaitu syarat daripada barang yang boleh dihibahkan. Rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga adalah daripada akad hibah ini adalah ijab qabul atau shighah. Jadi akad hibah ini tidak sah kecuali di sana ada shighah ijab dari orang yang menghibahkan dan qabul dari orang yang menerima hibah tersebut. Ya. Seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita kemarin, akad hibah harus ada ijab qabul, lain dengan akad sedekah, ya, tingkat sedekah atau akad hadiah tidak memerlukan ijab qabul. Dan shighah atau ijab qabul dalam akad hibah ini ada kalanya shighah yang sharih, shighah yang jelas mempunyai arti menghibahkan sesuatu. Misalnya dia mengatakan mobil ini saya berikan kepada kamu, mobil ini untuk kamu misalnya. Ada juga shighah hibah yang tidak jelas atau tidak sharih, namanya shighah kinayah. Artinya shighah yang mempunyai arti hibah memberikan juga bisa berarti mempunyai arti lain tidak hibah. Tapi kalau shighah sharih dalam akad hibah, shighah sharih dalam akad hibah adalah shighah yang mempunyai arti pemberian atau hibah saja, tidak mempunyai arti lain. Misalnya dia mengatakan mobil ini atau kitab ini saya berikan untuk kamu. Tapi kalau misalnya shighah yang kinayah, yaitu shighah yang mempunyai arti hibah, juga mempunyai arti selain hibah. Seperti jika mengatakan, ini loh, kitab saya pakai saja. Ya, kata-kata pakai saja ini bisa berarti Anda sekedar meminjamkan saja, atau Anda memberikan. Ya. Maka akad pakai saja ini adalah shighah kinayah. Artinya kalau Anda memang ingin memberikan sesuatu yang Anda inginkan untuk Anda berikan kepada orang lain memakai shighah kinayah ini, maka shighah ini tidak bisa kita artikan hibah kecuali dengan niat dari kita orang yang menghibahkan. Jadi shighah kinayah ini tidak bisa berarti hibah kecuali disertai dengan niat untuk menghibahkan sesuatu tersebut. Lah, shighah atau ijab qabul ini mempunyai beberapa syarat, ya, mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah hendaknya ijab dan qabul ini bersambung. Kalau ada orang mengatakan saya menghibahkan buku ini untuk Anda atau saya memberikan buku ini untuk Anda. Maka orang yang diberi harus langsung menjawab, saya terima. Atau dia tidak menjawab tapi mengambil buku tersebut. Nah, tapi kalau misalnya saya hibahkan buku ini untuk Anda, kemudian Anda ngobrol sama orang tersebut, ngobrol lama baru Anda mengatakan saya terima bukunya, nah ini tidak sah, harus diulangi lagi. Ya, harus ada yang namanya ijab kabul, dan ijab kabul ini tidak ada pemisah antara ijab kabul tersebut. Syarat yang kedua, ijab kabul ini, sighat ini hendaknya tidak ada batasan dengan beberapa syarat. Tidak ada batasan memakai syarat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau Anda mengatakan jika datang bulan Ramadan atau jika Zaid datang, maka buku saya ini akan menjadi milik Anda. Nah, tidak sah. Karena apa? Karena hibah seperti yang telah saya terangkan tadi adalah memberikan sesuatu atau tamlik. Dan tamlik ini harus secara langsung, ya, harus secara langsung, tidak boleh dibatasi dengan syarat. Maka jika Anda mengatakan jika Zaid datang, maka ponsel ini saya berikan kepada kamu. Ini bukan hibah, cuma sekedar janji saja. Ya. Syarat yang ketiga adalah hibah ini atau syarat hibah ini tidak dibatasi dengan waktu. Tidak dibatasi dengan waktu. Seperti kalau ada orang mengatakan, saya hibahkan buku saya ini kepada Anda selama 1 bulan. Tidak sah. Karena apa? Karena muktadal akad. Atau akad hibah ini adalah akad memberikan sesuatu untuk selama-lamanya. Dan tidak dibatasi dengan waktu. Tidak dibatasi dengan waktu. Maka pembatasan waktu ini menjadikan hibah tersebut tidak sah. Kalau Anda menghibahkan sesuatu, saya memberikan atau saya berikan buku saya ini untuk Anda selama 1 bulan, maka tidak sah. Ya. Maka tidak sah. Cuma dikecualikan untuk syarat ini, ya, syarat pembatasan secara waktu ini dikecualikan dari syarat ini masalah yang masyhur di antara para ulama, yaitu masalah umroh dan rukbah. Masalah umroh dan rukbah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini, beliau mengatakan, wa idza amara syai'an au arqabahu kana lil mu'miri au murqibi wali warasatihi min ba'dihi. Jika dia mengatakan amara dulu, ya, al umroh atau rukbah ini adalah syarat hibah yang mana sering diucapkan oleh orang Arab ketika zaman dahulu. Dia mengatakan misalnya a'martu ka hadhiddar. Atau mengatakan ja'altu hadhiddar laka umri. Ya, atau dia mengatakan arqabtu ka hadhiddar. Maksudnya bagaimana? A'martu ka ini. A'martu ka ini maksudnya adalah a'martu ka ini adalah maksudnya saya memberikan rumah ini untuk Anda selama hidup Anda. Nanti kalau Anda sudah meninggal, maka rumah ini kembali kepada saya atau kepada ahli waris saya. Ini namanya a'martuka hadhiddar. Jadi ini a'martuka hadhiddar ini adalah termasuk syarat yang sering dipakai oleh orang-orang dahulu bangsa Arab dalam menghibahkan sesuatu. Kamu pakai kuda saya ini selama kamu hidup, nanti kalau kamu meninggal, kuda ini kembali kepada saya atau kembali kepada ahli waris saya. Dan seperti yang kita lihat, ya, saya berikan atau saya hibahkan rumah ini untuk Anda selama hidup Anda. Ya, di sini ada penyempitan atau ada pembatasan waktu dalam pemberian ini. Dalam pemberian ini, dalam syarat ini ada pembatasan waktu, yaitu waktu selama Anda hidup. Nanti kalau sudah mati, Anda sudah mati, maka barangnya akan kembali kepada saya sebagai pemilik yang asli. Ini namanya a'martuka. Lah, a'martuka seperti ini, hibah seperti ini sah. Hibah seperti ini sah. Dan syarat yang diucapkan oleh orang yang memberikan, oleh wahib, adalah syarat yang batal. Berarti jika ada orang mengatakan saya memberikan rumah ini untuk Anda selama Anda hidup, kalau sudah mati Anda maka kembalikan lagi kepada saya, berarti syarat yang diucapkan ini syarat lagi, syarat yang tidak dianggap Dan pemberian ini sah berarti Anda telah memberikan rumah tersebut kepada mauhub lah, kepada orang yang Anda berikan. Dan syarat yang Anda sebutkan adalah syarat yang tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah jaizatun. Umrah akad seghot hibah seperti ini hukumnya sah dan syaratnya batal. Kemudian dalam hadis yang lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah annaha liman wuhibat lahu. Dalam riwayat Imam Muslim, al-umrah liman wuhibat lahu. Jadi umrah ini sah. Kalau ada orang mengatakan, saya berikan rumah ini untuk Anda selama hidup Anda, nanti kalau Anda meninggal, rumah ini akan kembali kepada saya atau kembali kepada ahli waris saya, maka pemberian ini sah dan rumah tersebut menjadi milik daripada orang yang menerimanya. Adapun syarat yang diucapkan oleh orang yang memberikan adalah syarat yang tidak dianggap. Ya. Kemudian masalah rukbah. Nah, rukbah ini apa? Rukbah ini adalah dulu orang Arab itu mengatakan rukbah ini adalah bahasa Arabnya rukbah itu arqabtu ka hadzihi dar. Artinya bagaimana? Saya memberikan rumah ini untuk Anda. Jika Anda mati sebelum saya, maka rumah ini kembali kepada saya. Dan jika saya mati sebelum Anda, maka rumah ini menjadi milik Anda. Ini namanya ar-rukbah. Berasal dari kata ar-rukub atau tarkib yang artinya adalah intidor, menunggu. Jadi seakan-akan Anda menunggu kematian orang yang Anda kasih rumah. Namanya rukbah. Dan rukbah ini sah. Kalau kita lihat rukbah ini adalah merupakan pembatasan atas sighot dalam akad hibah. Dan rukbah ini hukumnya adalah sah. Barang yang dihibahkan dengan cara rukbah ini menjadi milik daripada orang tersebut. Dan syaratnya menjadi syarat yang tidak dianggap. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, seperti yang disebut dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah jaizatun li ahliha war rukbah jaizatun li ahliha. Umrah, pemberian secara umrah itu diperbolehkan dan menjadi pemiliknya. Begitu juga pemberian dengan cara rukbah diperbolehkan dan menjadi pemiliknya. Jadi kalau ada orang yang memberikan dengan cara rukbah ini, jika kamu tak mobil ini kamu pakai misalnya selama hidup kamu, pemberian dari saya. Tapi kalau kamu mati terlebih dahulu, mobil ini kembali menjadi milik saya. Kalau saya mati sebelum kamu, maka mobil ini menjadi milik kamu. Ini akad atau sehot seperti ini sah. Dan mobil tersebut menjadi milik orang yang mendapatkan pemberian tersebut. Adapun syarat tersebut adalah syarat yang mulho atau syarat yang tidak dianggap. Ini adalah rukun yang kedua dalam akad hibah, yaitu as-sigha, yang mana sehot ini seperti yang saya jelaskan tadi harus jelas, harus langsung antara sigha dan qabul. Yang kedua, harus tanpa ada batasan dengan syarat, juga tanpa ada batasan dengan waktu. Dikecualikan dari batasan waktu dan batasan syarat ini adalah akad rukbah dan akad umroh. Baik. Berikutnya adalah mengenai masalah serah terima dalam akad hibah. Serah terima dalam akad hibah. Di sini Imam Abi Suja mengatakan wala talzamu illa bil qabdi. Dan akad hibah ini tidak akan tetap kecuali jika barang yang dihibahkan sudah diterima secara resmi oleh orang yang dihibahi. Wa idza qabadhaha al mauhub lahu lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha. Jika barang yang dihibahkan itu sudah diterima dengan resmi oleh orang yang dihibahi, maka orang yang menghadiahkan atau menghibahkan tidak berhak untuk merujuk kembali atau untuk membatalkan kembali hibah tersebut. Illa ayyakuna walidan, kecuali kalau orang yang memberikan itu adalah bapak atau kakek daripada orang yang menerima hibah tersebut. Di sini hibah, akad hibah, penjelasannya adalah bahwasanya akad hibah ini tidak akan sempurna cuma dengan ijab kabul saja. Jadi akad hibah ini tidak sempurna dengan ijab kabul saja, tapi meskipun sudah ada ijab kabul, tapi belum sempurna kecuali kalau sudah diserah terimakan barang yang dihibahkan tersebut. Jadi meskipun ada ijab kabul, selagi barang yang mau dihibahkan ini belum diterima oleh orang yang mau dihibahkan, maka barang tersebut masih menjadi milik daripada orang yang menghibahkan. Nah, maka akad hibah ini meskipun ada ijab kabul, maka belum menjadi akad lazim, belum menjadi akad yang tetap. Nanti kalau sudah diterima barang yang dihibahkan itu oleh orang yang mauhub, ya, oleh mauhub lahu, oleh orang yang menerimanya, maka tetaplah akad hibah tersebut. Nah, kalau sudah diserah terima, barang yang dihibahkan sudah diterima oleh orang yang menerima, ya, pihak yang menerima dikasih hibah, maka barang tersebut tidak boleh diambil kembali. Tapi kalau belum diterima, boleh diambil kembali. Boleh diambil kembali. Nah, ini adalah berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nikah dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala laha, maka beliau berkata, "Inni ahdaitu ilan najasyi awaqan min miskin wa hullah. Wa inni la arahu illa qad mata. Wala arah hadiyata allati uhditu ilaihi illa satu raddu. Fa idza ruddat ilayya fa huwa laki aw lakunna." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengawini Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya saya telah mengirim hadiah untuk Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah raja yang ada di Habasyah, yang mana para muslimun ketika itu hijrah yang pertama kali dilakukan adalah hijrah ke Habasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa terima kasih kepada Raja Najasyi, beliau mengirimkan hadiah kepada Najasyi, yaitu berupa misik dan beberapa perhiasan. Yang mana minyak misik ini adalah minyak yang paling wangi, ya, yang paling baik di negeri Arab, dan perhiasan. Kemudian beliau mengatakan, saya kira Najasyi sekarang sudah meninggal, dan hadiah yang saya berikan kepada Najasyi akan dikembalikan. Nah, nanti kalau hadiah ini dikembalikan kepada saya, maka misik dan perhiasan tersebut adalah akan menjadi milik kamu. Lah, kemudian rawi mengatakan bahwasanya memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar, bahwasanya sebelum hadiah tersebut diterima dan nyampe ke tangan Najasyi, Najasyi keburu meninggal. Maka hadiah tersebut dikembalikan kembali kepada Rasulullah, dan ketika hadiah tersebut sampai kepada Rasulullah, maka hadiah tersebut Rasulullah bagi-bagikan kepada istri-istri beliau, dan Ummul Mukminin Ummu Salamah mendapatkan bagian yang terbanyak ketika itu, karena beliau adalah istri yang terbaru ketika itu yang baru dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, seandainya akad hibah ini itu akad yang tetap tanpa memerlukan serah terima, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menerima kembali hadiah yang telah dikembalikan dari Najasyi. Ya. Karena akad hibah ini adalah akad yang tidak sempurna kecuali ada serah terima, dan di sini tidak ada serah terima karena Najasyi keburu meninggal, maka ketika hadiah itu kembali lagi kepada Rasulullah, maka hadiah itu masih menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga boleh bagi beliau untuk membagi-bagikannya kepada istri-istri beliau. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, yang diceritakan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Khalifah Abu Bakar, abah beliau atau ayah beliau, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, telah memberikan memberi beliau beberapa kebun, hasil kebun ya, di perkebunan yang ada di luar Madinah. Dan ketika itu Sayyidina Aisyah belum menerima hadiah tersebut sampai Sayyidina Abu Bakar mau wafat ya. Sehingga ketika beliau mau wafat ya, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya hadiah yang anak atau yang saya berikan kepada kamu yang belum kamu terima, sekarang hadiah tersebut menjadi milik ahli waris, bukan menjadi milik kamu karena belum kamu terima. Jadi maka dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya kalau belum ada serah terima ya, serah terima barang tersebut belum diserahkan sepenuhnya kepada mauhub, kepada orang yang dihibai, maka barang tersebut masih menjadi milik daripada orang yang menghibahkan atau al-wahib ya. Jadi khulasanya atau ringkasannya, akad hibah ini tidak tetap dan tidak lazim kecuali sudah ada serah terima atau sudah ada qobd dari pihak yang dihibahi atas barang yang dihibahkan kepada dia. Cuma al-qobdu atau serah terima ini juga memerlukan beberapa syarat. Serah terima ini akan sah jika ada beberapa syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah serah terima ini harus atas izin daripada wahib, atas izin orang yang menghadiahi atau menghibahkan. Jadi kok misalnya saya misalnya atau A ini saya hibahi rumah. A, kamu, saya ingin memberikan kamu rumah. Rumah itu di jalan sini, jalan Sudirman misalnya, rumah nomor 2. Lah, kemudian A menerima, sudah saya terima. Dengan akad hibah tersebut belum sah, cuma dengan sekedar ijab kabul ini saja. Kalau misalnya A ini langsung datang ke rumah tersebut terus memakainya, tidak sah. Tapi harus ada serah terima. Dan serah terima ini atas izin saya. Misalnya saya ngasih kuncinya, ini kuncinya. Dan kamu sekarang boleh memakai rumah tersebut. Kalau sudah begitu maka boleh bagi dia untuk memakai rumah tersebut. Jadi serah terima atau qabd ini harus atas izin orang yang memberikan hibah. Harus atas izin orang yang memberikan hibah. Kalau orang yang memberikan hibah belum memberikan izin, maka hibah tersebut atau serah terima tersebut belum terlaksana. Belum terlaksana. Jadi harus ada izin orang yang memberikan hibah tersebut. Yang kedua, barang yang dihibahkan adalah barang yang sudah kosong sehingga boleh untuk atau sehingga serah terimanya menjadi sah. Misalnya kalau saya mengatakan mobil ini saya hadiahkan atau saya hibahkan untuk kamu. Kalau sudah diterima, tapi di dalam mobil tersebut masih ada banyak barang milik daripada orang yang punya, maka tidak sah serah terima tersebut. Misalnya, sudah rumah ini saya berikan kepada kamu, dan ini kuncinya. Tetapi dalam rumah tersebut masih ada barang-barang milik pemilik rumah yang asli yang menghibahkan tadi. Maka serah terima seperti ini tidak sah, kecuali barang-barang milik daripada orang yang menghibahkan tadi telah dikeluarkan dari rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut menjadi rumah yang kosong, yang tidak punya tanggungan lagi ya. Terus syarat yang ketiga untuk serah terima ini adalah ahliyatul qabdi. Artinya bagaimana? Artinya orang yang melakukan serah terima adalah orang yang mempunyai keahlian, yaitu orang yang sudah baligh dan orang berakal. Tidak mungkin Anda memberikan rumah kepada orang yang gila, terus Anda serah terimakan kepada orang yang gila. Tidak mungkin. Tidak sah. Atau Anda memberikan rumah atau memberikan sesuatu kepada anak kecil yang belum baligh, yang sudah Anda serah terimakan barang tersebut kepada atas dia. Tidak sah. Kalau yang diberikan atau yang menerima hibah ini anak yang masih kecil atau orang gila, maka yang menerima ya, yang menerima ini adalah walinya, baik bapaknya atau orang yang mengurusi, yang menjadi wali atau menjadi yang diwasiati untuk mengurus anak tersebut kalau memang orang tuanya meninggal ya. Jadi jika Anda memberikan sesuatu misalnya ya, hibah, menghibahkan sesuatu kepada anak kecil, maka yang menerima hibah tersebut adalah bapaknya, bukan anak kecil itu. Karena anak kecil tersebut karena belum baligh, maka dia tidak mempunyai keahlian untuk menjadi pihak kedua dalam serah terima barang yang dihibahkan kepada dia. Jadi di sana harus ada yang mewakili, ya, harus ada yang mewakili untuk menerima hibah yang diberikan kepada dia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya hibah ini kalau sudah memenuhi syarat rukun secara lengkap dan sudah ada serah terima, berarti barang yang dihibahkan kepemilikannya sudah berpindah kepada orang yang menerima hibah tersebut, sehingga orang yang memberikan hibah tadi tidak boleh untuk menarik pemberiannya kembali kalau sudah ada serah terima secara resmi. Kecuali jika yang memberikan hibah tadi adalah bapak kepada anak atau kakek kepada cucunya, maka boleh. Jadi akad hibah ini kalau sudah memenuhi syarat rukun dan sudah ada serah terima secara sah, maka barang yang dihibahkan menjadi milik orang yang dihibahi, dan orang yang menghibahkan atau memberikan tidak boleh menarik kembali. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-a'idu min hibbatihi kal-a'idi mi fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali barang yang telah diberikan kepada orang lain seakan-akan dia menarik atau memakan muntahnya kembali. Nah, itu tidak mungkin, karena muntah yang Anda keluarkan itu barang najis, maka tidak boleh kita telan kembali dan jijik, ya. Nah, maka itulah perumpamaan orang yang menarik barang yang telah dia berikan kepada orang lain yang telah diserah terimakan. Dalam satu riwayat, laisa lana mathalu su'i alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Tidak ada perumpamaan yang paling jelek seperti perumpamaan orang yang menarik kembali hibah yang telah dia berikan kepada orang lain, ya. Seperti perumpamaan anjing yang menelan muntahnya kembali. Terus kenapa dalam hal ini dikecualikan jika ada seorang bapak memberikan sesuatu kepada anaknya, maka dia boleh untuk menarik pemberiannya kembali? Ini kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu lirajulin ayyu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha ilal walid fima yu'ti waladahu. Yang artinya, tidak halal bagi seorang laki-laki jika dia memberikan pemberian atau menghibahkan sebuah hibah untuk menarik kembali hibah tersebut, kecuali seorang bapak jika dia memberikan sesuatu kepada anaknya, maka boleh dia untuk menarik sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya tersebut. Dan termasuk dalam kategori bapak di sini adalah kakek, ya, kakek atau nenek atau ibu boleh melakukan hal tersebut, ya. Kecuali kalau memang barang yang dihibahkan tadi sudah dijual sama anaknya atau sudah diberikan kepada orang lain, maka orang tua tidak bisa mengambilnya kembali. Ini adalah arti daripada matan Abi Suja. Beliau mengatakan, Imam Abu Suja, wala talzamu illa bil qabdi wa idza qabadhaha al mauhub lahu lam yakun lil wahib ayyarji afiha illa ayyakuna walidan. Tidak boleh mengambil barang yang telah dihibahkan kecuali dia pemberian seorang ayah kepada anaknya atau ibu kepada anaknya atau kakek atau nenek kepada cucunya. Terus sebelum kita tutup acara kita ini, perlu kita jelaskan mengenai masalah hibah ini. Juga disunahkan kalau memang seorang ayah, ya, disunahkan bagi seorang ayah atau kakek atau nenek atau ibu jika dia ingin memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, ya, disunahkan untuk memberikan secara sama dan rata. baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Itu semuanya adalah demi untuk memperkuat hubungan kecintaan atau hubungan mahabbah di antara mereka bersama. Jangan kok Anda punya anak 5, semuanya dikasih sama kecuali anak yang terakhir dikasih paling banyak misalnya, tanpa ada sebab yang membuat dia begitu. Maka ini adalah akan menimbulkan rasa iri di antara saudara-saudara yang lain. Kenapa itu fulan kok dikasih paling banyak, saya kok dikasih sedikit. Nah, ini adalah berdasarkan ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala a'tani abi atiyatan faqalat amratu bintu Rawaha la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawaha atiyatan fa'amartni an ushhidaka ya Rasulullah. Faqala a'taita sa'ira waladika misla hadha? Qala la. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ini cerita yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, bahwasanya beliau itu pernah dikasih sesuatu oleh abahnya. Kemudian ibunya itu mengatakan, kalau kamu mengasihi anak saya ini, saya tidak mau kecuali kamu menjadikan Rasulullah sebagai saksinya. Kemudian bapaknya ini datang kepada Rasulullah, kemudian cerita, ya Rasulullah, saya telah memberikan sesuatu untuk anak saya, untuk Nu'man bin Bashir, tapi ibunya kepengen Rasulullah menjadi saksinya. Rasulullah terus bertanya, apakah anak-anak kamu yang lain kamu berikan yang sama? Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah beliau berkata, bersabda, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adillah di antara anak-anak kamu. Kamu harus adil, jangan sampai ini dikasih, yang lainnya tidak dikasih, semuanya harus dikasih. Dan ini adalah merupakan sudah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama bahwasanya disunahkan untuk berbuat adil di antara di dalam memberikan sesuatu kepada anak-anak ya. Kecuali kalau di sana ada sebabnya misalnya Anda mau memberikan punya anak 5. Semuanya sudah berkeluarga, punya anak 5, semuanya sudah berkeluarga. Tapi anak yang paling kecil paling miskin, kakak-kakaknya yang 4 semuanya sudah mapan semuanya. Tapi adiknya yang paling kecil sudah berkeluarga, itu adalah yang paling miskin, yang belum mendapatkan kerjaan. Maka kalau dalam keadaan seperti ini ya, melihat situasi seperti ini, maka boleh bagi orang tua untuk memberikan dia hadiah atau hibah lebih banyak daripada yang lainnya. Memberikan hadiah atau hibah lebih banyak daripada yang lainnya. Begitu juga disunahkan juga misalnya untuk menyamakan dalam pemberian di antara orang tua ya, orang tua di antara ibu dan bapak misalnya, atau di antara kakek-kakek dia yang ada, itu sunnah juga kalau memberikan sesuatu hibah atau hadiah untuk menyamakannya. Cuma boleh dalam keadaan seperti ini untuk lebih memberikan hadiah atau hibah yang lebih banyak untuk ibu ya, boleh ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni suhbati? Qala ummuka. Qala sumaman? Qala ummuka. Qala sumaman? Qala ummuka. Sumaman? Qala abuka. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, orang yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam atau orang yang berhak untuk yang harus saya baiki dalam bermuasyarah itu siapa Rasulullah? Ini Rasulullah menjawab, ibu kamu lebih patut, lebih berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Kemudian orang tersebut tanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Ibu kamu. Tanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Ibu kamu. Sampai 3 kali, kemudian baru Rasulullah mengatakan, bapak kamu. Maka dalam memberikan pemberian boleh ya, memberikan ibu pemberian dengan lebih banyak daripada bapak ya. Kemudian juga ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara-saudara kita, juga disunahkan untuk memberikan dengan pemberian yang sama. Jangan sampai kok saudara A ya, punya saudara ABC, A dikasih lebih banyak daripada yang lainnya, tidak diperbolehkan. Kecuali di sana ada sebab. Misalnya kalau A itu memang adalah saudara yang paling miskin, sedangkan saudaranya B, C sudah mapan semuanya. A ini paling miskin, anaknya banyak lagi. Maka boleh dalam keadaan seperti ini Anda memberikan bantuan untuk saudara Anda A lebih banyak daripada yang lainnya. Atau jika mereka keadaannya sama, maka Anda boleh memberikan yang sedikit lebih banyak untuk saudara yang paling besar. Untuk saudara yang paling besar, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakku kabirul ikhwa ala saghirihim wa hakul walad ala waladihi. Hak daripada saudara yang paling tua itu seperti hak seorang bapak kepada anaknya. Jadi kalau misalnya bapaknya sudah meninggal, maka yang menjadi wakil ganti daripada bapaknya adalah saudara yang paling tua. Maka saudara yang paling tua ini adalah lebih berhak untuk mendapatkan hibah yang lebih banyak daripada yang lainnya, ya. Tapi kalau memang semuanya dalam situasi yang sama, maka sunnah untuk memberikan hibah pada saudara-saudara, kakak atau adik, semuanya dalam hibah dengan hibah yang sama, tidak melebihkan sesuatu satu dengan dari yang lainnya. Dan pemberian hibah kepada saudara ini adalah lebih diutamakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dia cintai kepada sanak familinya. Maka sanak famili ini yang lebih berhak untuk kita kasih hibah atau kasih hadiah, dan sanak famili yang paling dekat dengan kita adalah saudara-saudara kita. Kiranya cukup sekian. Nah, sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada pertanyaan, ya. Dari saudara kita Faza Ahmad, beliau berkata, dalam kajian takrib ini saya jawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah hibah dulu, ya. Ar-rukbah, kata beliau, jadi maksud ar-rukbah, hibah tetap sah, tetapi syarat yang ditetapkan tidak berlaku, meskipun pada awalnya ditetapkan syarat misal sebulan mobil. Misalnya sebuah mobil yang diberikan akan dikembalikan oleh si fulan jika si fulan meninggal duluan. Iya, jadi ar-rukbah ini adalah dikecualikan dari syarat dalam sighat tadi, dalam sighat hibah. Syaratnya adalah sighat ini tidak dibatasi dengan waktu. Jika ada orang mengatakan, mobil ini saya berikan kepada kamu selama satu bulan, kemudian setelah itu menjadi milik saya kembali, ini tidak sah hibahnya. Tapi ada yang namanya ar-rukbah. Ar-rukbah itu jika ada mengatakan, mobil ini saya kasihkan kepada kamu, tetapi kalau kamu mati terlebih dahulu, mobil ini akan kembali kepada saya. Atau jika saya mati terlebih dahulu, mobil ini menjadi milik kamu. Lah, sighat seperti ini sah, cuma syaratnya mulgho, tidak berlaku. Jadi tetap, kalau ada orang mengatakan mobil ini saya berikan kepada kamu, jika kamu meninggal maka kembali kepada saya. Nah, jikanya ini tidak sah, tidak dianggap. Tetap mobil tersebut kalau sudah diterima, diserah terimakan, maka mobil tersebut menjadi pemilik orang yang telah Anda kasih tadi. Ini namanya ar-rukbah, dikecualikan dari kaidah yang ada karena adanya hadis yang telah saya sebutkan tadi. Di sini kemudian ada pertanyaan yang keluar dari topik yang kita bahas sekarang, ya. Ini di sini ada dalam kajian Abi Suja ini saya telah menyebutkan bahwa al muslimu la yanjus hayyan aw maitan, orang muslim itu adalah orang, tubuh orang muslim itu adalah tidak najis, ya, dalam keadaan mayit atau dalam keadaan hidup. Nah, kemudian dalam keterangan saya dalam bab sholat jenazah pernah saya menyebutkan bahwasannya sholat di kuburan itu dimakruhkan karena dikhawatirkan terkena tanah kuburan yang najis yang disebabkan oleh bercampurnya daging orang yang dikubur. Mohon penjelasannya. Jadi tanah kuburan yang sudah dipakai berkali-kali itu najis tanah tersebut. Jadi kalau kuburan yang lama sudah dibuat untuk ngubur, kemudian digali kembali di ngubur mayit yang baru, itu adalah tanah tersebut menjadi tanah najis, ya. Tanah tersebut menjadi najis karena tanah tersebut sudah bercampur dengan darah, ya. Bercampur dengan darah dan bercampur dengan nanah-nanah daripada orang yang mati tersebut, maka fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan tanah itu adalah tanah yang buta najis. Tapi orang meninggal, ya orang yang meninggal itu suci. Baik orang itu Islam atau orang tersebut kafir, jadi badannya adalah suci. Badannya adalah suci. Tapi kalau badan tersebut telah campur dengan nanah dan darah dan bercampur dengan tanah, maka tanah yang bercampur dengan kotoran atau mayit tersebut menjadi najis, ya, menjadi najis. Kalau di sana dalam mayit tersebut kalau lama maka akan membusuk. Maka ketika membusuk maka berubah menjadi najis karena di sana membusuknya itu bercampur dengan darahnya mayit, bercampur dengan nanahnya mayit, maka mayit tersebut hukumnya menjadi najis. Dan kalau bercampur dengan tanah, maka tanah tersebut menjadi tanah yang mutanajis, ya. Itu adalah maksud daripada keterangan saya kemarin dalam bab salat jenazah. Jadi salat jenazah di atas kuburan itu kalau tanahnya itu tanahnya najis karena bercampur dengan sodid atau nanah dan darah-darah daripada mayit yang sudah lama, maka tanah tersebut adalah tanah mutanajis dan salatnya tidak sah. Nah, tapi kalau mayat yang masih baru, belum berubah, masih baru, belum busuk, maka mayat tersebut adalah mayat yang suci. Nah, ini adalah jawaban daripada pertanyaan dari Mas Ahmad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan taufik kepada Mas Ahmad yang telah sering mengikuti kajian saya. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayya ja'ala darsana mubarakan wa ja'ala ilmana ilman nafi'a wa ja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.